لغة التقدير والمساواة. Secara bahasa dia bermakna takdir, pengkadaran, ya, mengkadar dan penyamaan. Tapi untuk di sini maknanya lebih tepat kepada yang kedua, ya, al-musawah, karena tujuannya taswiyatu al-asl bil farah. Ya. Adapun makna yang kedua tidak lagi. Yang pertama tadi at-taqdir itu seperti ucapan mereka, qasantu at-tauba bidira'i idza qaddartahu bih. Qasantu at-tauba bidira', saya ukur baju dengan lengan. Ini dikatakan idza qaddartahu. Ya, mengukur. Nah, kalau di sini kan enggak tepat mengukur, lebih tepat penyamaan al-asl bil farah. Antum misalkan mengukur baju sesuatu dengan lengan, bisa antum katakan qai apa? Aqisu hadha thawb bi dhara'i. Saya qiyas baju ini dengan lengan saya, kain ini dengan lengan saya. Apa maknanya? Maknanya apa? Qaddartu. Karena tidak mungkin di situ maknanya taswiyah. Antum samakan kain dengan lengan antum. Berarti satu dari dua mana, ya, dalam bahasa takdir, pengukuran, kedua musawah, penyamaan. Nah, yang cocok di sini adalah yang kedua. Mungkin bisa dikatakan juga dua-duanya masuk, karena dalam bab qiyas setelah diukur sisi kesamaan illahnya dengan istilah ilmiahnya tahqiqul manaf, kemudian tanqihul manaf, setelah takhrijul manaf, ya. Setelah diukur, di sini ilahnya apa, ini diukur juga ilahnya apa, sisi kesamaannya apa, baru setelah itu taswiyah. Maka kedua-duanya berkumpul pada makna qiyas al-istilahi. Nah, ingat, setiap ada definisi al-lughawi pasti ada kaitan erat dengan al-istilahi, ya, karena at-ta'arif al-lughawi sabiqun 'ala al-ta'arif al-istilahi. Itu kaidah, ya, harus antum camkan itu dalam semua pembahasan. Nah, at-ta'arif al-lughawi pasti ada kaitan erat dengan ta'arif al-istilahi, karena ta'arif al-lughawi sabiqun 'ala ta'arif al-istilahi, dan ta'arif istilahi pasti mengambil sisi kesesuaian dengan makna dengan ta'arif al-lughawi. Qasdilahan taswiyatun far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma. Menyamakan farak dengan asalnya dalam sebuah hukum dikarenakan sebab illah, alasan yang sama diantara mereka. Farak adalah hukum baru yang tidak turun ayat dan hadis tentangnya. Asal sebuah hukum yang mansus alih. Ya, farak, ya, syai' alladhi lam yanzil fihi nas. Ya. Adapun bi asal, dia adalah sesuatu mahkum alaihi bin nas, sesuatu yang sudah turun hukum secara nas. Contohnya misalkan whisky sekarang. Dalam Al-Quran tidak ada ayat hadis yang bunyi whisky haram. Yang ada adalah khamar. Maka khamar namanya asal, whisky namanya farah. Nah, ketika kita ingin samakan hukum whisky dengan khamar yang ada di masa Nabi yang terbuat dari air kurma atau dari air anggur, maka syaratnya li'illatin jami'atin bainahuma, harus ada sifat sebab illah yang sama. Setelah dipelajari sebabnya haram khamar di masa Nabi yang terbuat dari anggur, yang mana anggur hukum asalnya adalah halal karena memabukkan. Ini ilahnya. Kita lihat pada whisky apakah ilah ini ada. Kalau ada berarti hukumnya sama. Maka whisky dikatakan farak, khamar dinamakan asal. Taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma. Kita samakan farak, yaitu whisky, dengan asal, yaitu khamar yang telah mansus alaih, li'illatin jami'atin bainama wa huwa al-iskar. Jelas, ya? Nah. Fal far'u maqis wal asl maqis alaih. Farak yang dikias, wal asl yang dikiaskan kepadanya. wal hukmu maqtadahu ad-dalil asy-syar'i min wujubin aw tahrimin aw shihhatin aw fasadin aw ghairiha. Ini sudah lewat kan? Ya, dalil syar'i yang berbunyi wajib, haram, ya. Apakah dikatakan sah atau rusak atau yang semisal dengannya, takhyir, ya. Wal 'illah al-ma'na alladhi thabata bisababihi hukm al-ashl. Illah itu adalah sesuatu maknawi yang dikarenakannya ada penetapan hukum pada al-asl. Asal apa? Asy-syai' al-mahkum 'alaihi bin-nas min al-Qur'an was-sunnah. Ya, contohnya misalkan khamar. Kenapa khamar diharamkan? Dikarenakan iskar. Berarti iskar ini apa? Illah. Kenapa dia dikatakan illah? Li'annahu wal ma'na alladhi thabata bi sababih hukmu al-khamar. Jelasin. Wa hadhihi al-arba'ah arkanul qiyas. Ini empat rukun qiyas. Apa saja? Asl, fara', tiga hukum, tiga, empat illah. Ketika kita mukiyas, apa yang mau dikiyas? Fara'. Kemana dikiyaskan? Harus ada apa? Dia mau dikiyaskan kepada hukum ini. Ini fara', misalkan di masa kita mau dikiyaskan kepada sebuah hukum yang sebuah perkara yang sudah dihukumi dalam Al-Quran dan Hadis. Maka ini dua-dua sudah terhukum. Hukum ini apa? Wajib, haram, benar, salah. Taib, sudah ada hukumnya. Ilahnya apa? Harus ada ilah yang mana ilah ini ada pada ini dan ada juga pada ini dari sisi yang sama. Maka kalau ilahnya sama, maka hukum ini diberikan kepada permasalahan yang baru. Li'illatin jami'atin bainahuma. Ini empat rukun qiyas. Dikatakan rukun berarti kalau salah satu dari ini tidak ada, maka tidak bisa dikiaskan. Ada asal, ada farah. Tapi asalnya aja belum jelas apa hukumnya. Ya. Belum jelas. Dan itu sebenarnya secara ilmiah tidak bisa dikatakan asal. Atau jelas hukumnya. Tetapi tidak ada ilah yang sama. Nah. Wal qiyasu ahadul adillah allati thabata biha al-ahkam asy-syar'iyyah. Hadha huwa ar-rajih. Wa huwa alayhi al-jumhur wa illa faqad khalafahum ba'dhum. Wa qad dalla 'ala i'tibarihi dalilan. Kenapa mansub di sini? Afrijal. Siapa yang menasabkan dia? Ha? Mana? Ahsan. Al-masdar al-mudhaf. Wa huwa min al-asma' al-'amila 'amala fi'il. Ahsan. وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا. شرعيا kenapa mansub? Abdul Rahman. Ahsan. Sifat atau nama. Al-kitab atau al-kitaba? Abdul Rahman. Al-kitab atau al-kitaba atau al-kitabi? Taufiq. Al-kitabu. Imam. Kitaba. Al-kitabi. Sufyan. Al-kitabu. Al-Fat. Al-kitabu. Ha? Al-yakin. Ha? Al-kitabu. Hah? Apa Al-Fat? Al-Kitabu. Eh, jawab dulu. Apa ini betul? Al-Kitabu. Afrijal? Al-Kitabu. Rahman? Belum dapat. Al-Kitabu fa'il dari dalla. Law musta'an. وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنه واقوال الصحابه فمن ادله الكتاب. Kata beliau, dalil yang menganggap, yang menjadikan qiyas sebagai dalil syar'i adalah Al-Qur'an, hadis, aqwal sahabat. Maksudnya Al-Qur'an dan hadis serta ucapan para sahabat Nabi menjelaskan kepada kita bahwa qiyas salah satu dari dalil syar'i, salah satu sumber hukum dalam agama ini. Ya. Famin adillatul kitab, dalil dari Al-Qur'an. Allah berfirman, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah lah yang telah menurunkan kitab Al-Qur'an dengan kebenaran dan mizan, timbangan. Mizan ma tuzanu bihil umur wa yuqayasu bihi bainahuma bainaha. Yang namanya mizan itu adalah sesuatu yang dengannya sebuah perkara ditimbangkan dan diukur. Dan tidak mungkin yang maksud di sini adalah mizan timbangan untuk di pasar. Allah enggak menurunkan itu karena itu syai'un hissi. Ini maukan di sini adalah al-ma'na ma'nawi dan Al-Qur'an itu perkara agama. Berarti maksudkan mizan asyad syar'i yaitu qiyas. Jelas ya? Al-Thani, dalil yang kedua, qawluhu ta'ala kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami telah menciptakannya di awal kali, maka kamilah yang akan, sebagaimana kami telah menciptakannya di awal kali, maka kamilah yang akan mengembalikan dia, mematikannya. Wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaba fasuqnahu ila baladin mayyitin fahyayna bihi al-ardha ba'da mawtiha kadhalika an-nushur. Dan Allah lah yang telah mengirim riyah, angin. Fatuthiru sahaba. Apa fatuthiru sahaba? Makna tepatnya di situ. Fatir. Al-Quran hati-hati yang terjadi nembak-debak Al-Quran eh. Fatuthiru Batasib ibn Batir. Fatuthiru sahaba. Allahumma ladhi arsalat. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan, dan Allah dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Fatuthiru. Lihat tafsir Ibn Katsir. Allah Maha. Fa Imam Ibn Katsir katsiran ma yastadil ta'ala 'ala al-ma'ad bi ihya'i al-ard ba'da mawtiha. Yunabbihu 'ibadahu an ya'tabiru bi hadha 'ala dhalik fa innal ard takunu maytah حامدة لا نبات فيها فإذا أرسل إليها السحاب تحمل الماء. Ini mana? Ya. Maka dia menggerakkan awan. Tatkala awan itu sudah bergerak, tahmilul ma, maka awan itu akan membawa air. Wa anzalahu 'alaiha, dan akan menurunkan air ke permukaan bumi. Maka di saat itu ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Kadzalika al-ajsad idza arada Allah subhanahu wa ta'ala bi'thaha wanshuraha ba'daha wanshuraha anzala min tahta al-'arsh matara ya'ummu al-ardha jami'an fatanbutu al-ajsad fi quburiha kama yanbutu al-hubbu al-habbu fi al-ardi wa li hadha ja'a fi sahih kullu ibni adam yubla illa 'ajabu az-zamin minhu khuliqa wa minhu yurkab wa li hadha qala ta'ala kadhalika an-nushur. فتقدم في حديث أبي رزين قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في خلقي قال يا أبا رزين أما مررت بوادي قومك محلا ثم مررت به يهتز خضرا قلت بلى قال فكذلك يحيي الله الموتى لا سن لا سنفي فتثير سحابة أرتيا من قرأك أين awan. Fasuqnahu ila baladin mayyit. Tatkala awan itu bergerak, otomatis akan berair. Kemudian air tersebut Allah turunkan kepada tanah-tanah yang sudah mati. Fahyina bihil ard. Kemudian kami hidupkan dengan air tersebut bumi yang ada. ba'da mautiha, yang mana tanah-tanah tersebut sebelumnya telah mati. Kadzalika nusyur, demikian pula kalian dibangkitkan. Sebelumnya kalian mati dalam kuburan kalian, kemudian Allah turunkan hujan dari bawah arsy yang mengenai seluruh permukaan bumi, kemudian kalian akan kembali hidup seperti hidupnya sebuah tanah yang telah mati setelah turunnya air hujan. Sisi pendalilannya adalah fasyabbahallahu i'adatal khalqi biibtida'i. Allah mengkiaskan kebangkitan manusia dari kuburan mereka, kehidupan mereka setelah kematian, seperti dengan kehidupan bumi setelah matinya. Wa syabbaha ihya al-amwati bi ihya'il ardh. Allah juga mengkiaskan bahwa orang-orang yang telah mati akan hidup itu seperti dengan bumi yang telah mati kemudian Allah hidupkan. Sisinya pendalilannya di sini Allah menggunakan qiyas. Allah menggunakan qiyas. Walaupun mungkin sebagian ulama menjawab ini qiyas dari Allah Jalla wa Ala untuk mengajak mereka memahami sesuatu yang mereka ingkari dan itu telah ada. Jelas ya, bukan dalam masalah hukum terhadap sebuah perkara yang belum ada hukumnya. Jelas ya. Itu namun demikianlah pendalilannya. Jelas sisi pendalilannya. Allah menggunakan at-tasybih, penyamaan. Nah, untuk menggiring mereka memahami suatu hukum, menerangkan bahwa at-tasybih sesuatu yang dipakai oleh Al-Qur'an. Ya. Sesuatu yang dipakai oleh Al-Qur'an. Nah, dan metode Al-Qur'an untuk dicontoh. Nah. Samir. ومن أدلة السنة الأول قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها لمن سألته فعلم امرأة أي نعم امرأة لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصمي عن أمك. Ada seorang wanita datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, bapak ibu saya meninggal dan dia masih ada kewajiban puasa, apakah saya bayar puasanya? Maka Nabi mengkiaskan kepada utang hisi. Kalau mamak kamu meninggal, dia punya utang sama orang lain, uang atau barang, apakah kamu akan melunasinya? Ya tentu. Maka fadainullah aula an yuqda. Maka demikian pula hutang antara dia dengan Allah itu juga mesti dilunasi. Tapi di sini ada ketentuan-ketentuannya itu dalam bab fikih pelajari. Apabila dia mati telah melewati fase yang dia mampu berpuasa, kemudian juga belum berpuasa, karena fase untuk menunaikan mengqadha puasa itu sampai Ramadan mendatang, barulah dibayar oleh walinya. Adapun kalau dia mati dalam keadaan memang belum punya waktu, kesempatan untuk membayar, maka tidak ada anjuran untuk melunasinya. Contohnya misalkan mati di bulan Ramadan. Ya. Contoh yang kedua, dia mati di bulan Syawal. Ya, atau di bulan Muharram, tetapi dari semenjak Ramadan sampai bulan Muharram memang dia dalam keadaan udzur syar'i, tidak ada kesempatan. Tapi yang dianjurkan misalkan setelah selesai bulan Ramadan, di sana ada waktu satu bulan sempurna misalkan, atau sebanyak puasa yang dia tinggalkan, punya waktu, tapi dia belum membayarnya karena mungkin dia beranggap sudah nanti aja di bulan Syaban. Dan di bulan Muharram sudah ada waktu, dan itu boleh karena waktu mengkobok puasa sampai bulan Ramadan berikutnya. Kemudian dia mati, maka barulah dianjurkan walinya untuk menggantikan puasa. Nah, yang seperti ini kurang dipahami oleh sebagian penuntut ilmu agama. Saya kira hadis Nabi tentang itu sampai sebagian mereka ibunya meninggal di bulan Ramadan, dia ingin membayar puasa yang datangkan, memberikan pula kepada kita pentingnya fikih. Ya, pentingnya fikih. Naam. Dan sebagian penuntut ilmu sudah lama pun belum paham yang seperti itu, dengan mendapati hadis itu. Dan saya mendapati faedah ini dari Syekhuna Abdurrahman Al-Adini rahimahullahu taala. Asani anna rajulan ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah wulidali ghulamun aswad. Wahai Rasulullah, saya punya anak tapi hitam. Maksudnya dia anak istri saya putih, saya putih kok anak saya hitam. Paham ya? Artinya dalam hadis tersebut dia mencurigai istrinya sehingga dia berzina dengan orang yang berkulit hitam. Apakah boleh ini saya jadikan sebagai alasan untuk menuduh istri saya berzina? Jelasnya. Maka Nabi menyatakan halaka min ibl, apakah kamu punya unta? Qala na'am. Iya. Ma alwanuha, apa saja warna? Apa warna unta kamu? Qala humur. Humur jamak dari ahmar. Iya. Merah-merah semuanya. Qala hal fiha min auriq? Iya, apakah ada yang warna hitam? Qala na'am. Qala fa anna dhalik? Kok bisa ada yang warna hitam? Padahal semuanya merah. Kok bisa melahirkan unta yang berwarna hitam? Qala la'allahu naz'u 'irq. Karena bisa jadi memang unta-unta sebelumnya nenek moyang dia ada yang berwarna demikian. Qala fala'allaka ibnaka hadha naz'u 'irq. Demikian juga anak kamu ini bisa jadi ikut kulit pamannya, neneknya, kakeknya, bapak kakek dan sebelumnya. Jadi kalau antum putih, istri putih lahir anak hitam, yang tuduh istri berzina. Bisa jadi kakek ente dulu hitam atau bapak kakek, atau bapak-bapaknya kakek lagi. Jelas ya? Syahidnya di sini Nabi menggunakan qiyas. Wa hakadha jami'ul amsal al-warida fil kitab wa sunnah dalilun 'ala al-qiyas lima fi min i'tibari syai' bi nadhiri. Dalil lainnya bahwa Al-Qur'an dan hadis banyak darbul amsal, perumpamaan-perumpamaan. Menerangkan bahwa sesuatu yang sama dengan sesuatu yang lain itu dianggap sama. Bukti Allah menggunakan banyak perumpamaan. Andai kata sesuatu yang sama dengan yang lainnya tidak diambil hukum yang sama, tentu Allah tidak akan mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu yang serupa dengannya. Jelas ya? Banyak dalam Al-Qur'an kan? Wa daraballahu matalan kalimatan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha raghadan min kulli makan dan seterusnya. Ya, dari darbul amsal tilkal amsalu naqribu linnas alami tafakkarun. Adapun dari ucapan para sahabat Nabi, di antaranya adalah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Abu Musa al-Ash'ari dalam masalah qadha. Kata Umar, "Tsumma fahm, al-fahm fi ma adla 'alaik." Kalau kamu tidak mendapatkan Al-Qur'an, hadis, maka hendaknya kamu menggunakan pemahaman terhadap apa yang Allah berikan kepadamu. "Mimma warada 'alaika mimma laysa fi Qur'an wala sunnah," terhadap sebuah perkara yang tidak ada penyebutan hukumnya dalam Al-Quran dan Hadis. Kamu pahami itu. Tsumma qaisul umur indak. Kemudian gunakan qiyas. Wa arifil amsal. Maksudnya illah. Pelajari apa illahnya, apa sisi kesamaannya. Tsumma i'mid fiha fima. Tsumma i'mid fima tara ila ahabbiha ila Allah. Kemudian lihat mana yang lebih dicintai oleh Allah, maka berikanlah hukum seperti itu. Wa ashbahiha bil haqq. Dan yang paling mirip dengan kebenaran. Artinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan Abu Musa untuk menggunakan qiyas dalam sebuah perkara yang belum datang ayat dan hadis dalam tentang hukumnya. Gunakan pemahaman kamu, maka kiaskan hukum ini terhadap sesuatu yang telah datang dalam Al-Quran dan Hadis. Pelajari sisi kesamaannya. Apabila telah diketahui ada sisi kesamaannya, maka terapkan hukum terhadapnya dengan sebuah hukum yang kamu lihat ini yang paling dicintai oleh Allah. Ya, di antara hal yang paling dicintai oleh Allah adalah lebih memudahkan manusia daripada menyulitkan. Karena Nabi menyatakan, "Ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun itsma." Tidaklah Nabi diberikan pilihan antara dua perkara melainkan beliau pilih yang paling enak, yang paling mudah, selama itu bukan dosa. Nah, ini beberapa dalil yang menerangkan kepada kita bahwa qiyas merupakan sumber hukum. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ikra. قال ابن القيم شرح هذا الكتاب كتبه عمر. ابن القيم punya tulisan bagus, khusus mensyarah ucapan Umar kepada Abu Musa Al-Asy'ari tadi. Di mana antum bisa lihat ini adalah Al-Muwatti'. Bisa antum lihat di dalam ini adalah atau Ighatsatul Lahfan. Kitab Ighatsatul Lahfan. Dan juga seingat ana juga boleh sebutkan dalam I'damul Muwatti'. Kata Imam Nuqayyim, "Hada kitabun jalilun talaqahu al-ulama bil qabul." Tulisan Umar kepada Abu Musa Al-Asy'ari ini tulisan yang sangat mulia dan telah diterima oleh para ulama. Artinya kemasyhurannya itu sulit untuk dikatakan itu dhaif. Dan di antara yang mensahihkannya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Wa haka al-Muzani anna al-fuqaha min 'asri as-sahaba ila yawmihi ajma'u 'ala anna an-nadhir al-haqqa haqqun wa an-nadhir al-batil batilun wasta'malu al-maqayis fi al-fiqh fi jami' al-ahkam. Imam al-Muzani murid senior Imam Syafi'i, beliau menerangkan bahwa seluruh fuqaha dari masa para sahabat sampai hari beliau, mereka semua sepakat bahwa sesuatu yang serupa dengan kebenaran dia dikatakan benar, sebagaimana sesuatu yang serupa dengan batil maka dia batil. Maksudnya sesuatu yang secara Al-Quran dan Hadis belum turun nas khusus dia ini hak ataukah batil, tetapi dia memiliki sifat yang sama dengan sesuatu yang Allah dan Rasul menyatakan itu hak atau batil, maka dia pun dikatakan hak atau batil. Jelas ya? Wasta'malul maqais, semua mereka menggunakan kias dalam masalah fikih, penekanan fikih, tidak dalam bab sifat, ya, bab akidah. Dalam bab asma sifatnya digunakan satu kias saja, kiasul aula. Apabila manusia disifati dengan sebuah sifat yang sempurna, maka Allah lebih tepat dengan hal itu, kecuali hal-hal yang dikecualikan. Fi jami'il ahkam, ini bantahan terhadap mazhab Al-Zahiri yang menolak kias. Namun, qiyas ini harus pelajari dengan baik. Karena qiyas salah satu senjatanya ahlul bid'ah, ya, firaq al-dhalah al-mudhillah, untuk menjauhkan manusia dari manhajus salaf. Sehingga mereka terjerumus dalam al-ibtida' wal-ihdath fid-din. Bahkan sebagian mereka menggunakannya untuk menolak sifat-sifat Allah Jalla wa'ala al-madhkurah fil Quran wa sunnah. Maka nanti akan kita pelajari syarat-syaratnya. Dan itu harus antum hafal supaya kuat pondasi antum ketika berdiskusi. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kesana kemarin kenapa Salman hadir? Tunggu tanya.